padanya. Walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu. Jangan menyerah, jangan berhenti, percaya padanya. Izinkanlah dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, dia tahu semua kepadanya.